Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita pada buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dan kita berada pada bab yang paling berat yang kita rasakan semenjak kita membaca buku ini, yaitu bab tentang berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, menguatkan keimanan kita dan menjadikan kita ahli ta'ah, orang-orang yang selalu berusaha mentaati Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Kita akan baca sebuah hadis yang cukup panjang. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, qala hadathana Nasr ibn Ali al-Jahdami, qala hadathana Abdullah ibn Dawud, qala hadathana Salamah ibn Nubayt, An-Nu'aym ibn Abi Hind, An-Nubayt ibn Shariq, An-Salim ibn Ubayt, wa kanat lahu suhbatun. Salim ibn Ubaid radhiyallahu anhu disebutkan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan sebagian besar kejadian yang terjadi di saat Rasulullah sallam meninggal. Beliau mengatakan, saya akan bacakan sekalian dengan syarah dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق. أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. Jadi ketika Rasulullah sakit, beliau mengalami apa? Pingsan beberapa kali. فأفاق. Kemudian setelah pingsan, beliau tersadarkan siuman. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq, fa ughmi 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisababi shiddatil maradhi wal waja'i thumma afaqa min hadhil ighma. Pingsannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebabkan beratnya sakit yang beliau rasakan beratnya apa yang beliau derita. Kemudian ketika beliau siuman, sadar, apa yang beliau katakan, faqala hadaratis salah. Beliau menanyakan kepada para sahabatnya, apakah salat sudah masuk waktunya? Atau kalau kita artikan secara letter lux, apakah salat sudah hadir? Sudah masuk waktunya? Faqalu na'am. Maka para sahabat pun mengatakan iya. Syaikh Barzakh mengatakan, hadza yubayyinu lana makanat as-salati fi dinillah 'azza wa jalla. Pertanyaan Rasulullah SAW ini menunjukkan kepada kita tentang kedudukan salat di dalam agama Islam. Fahiya imaduddin. Inilah apa? Tiangnya agama. Fannabiyu sallallahu alaihi wasallam ma'annahu yahummuhu min amril muslimin umurun kathiratun lam yas'al ala ithril igma'ati illa anis salah. Maka Nabi SAW, meskipun begitu banyak perkara penting yang beliau cermati, perhatikan atas kaum muslimin, tapi begitu siuman, begitu tersadar dari pingsannya, tidak ada yang ditanyakan kecuali tentang salat. Dan kenyataan ini sungguh miris, begitu ya, ketika kita menyaksikan keadaan kaum muslimin hari ini. Betapa banyak kaum muslimin meremehkan, mengabaikan tentang salat. Dan itu bisa kita lihat di mana-mana. Bahkan kemarin, gitu ya, di waktu Jumat, saya berangkat sedikit terlambat. Di perjalanan sudah azan yang pertama. Maka subhanallah, tidak jauh dari masjid, mungkin hanya terpaut 100 atau 150 meter. Orang dengan santainya duduk di warung. Allah musta'an. Mungkin kalau jauh tidak terdengar azan. Dan ini sholat Jumat. Bagaimana dengan sholat lima waktu? Yang Nabi SAW begitu siuman, begitu tersadar. Dari pingsannya, langsung yang ditanyakan apa? Sholat. Dan itu tidak hanya terjadi pada Nabi SAW. Syaikh Abdul Razak menyebutkan di sini kejadian yang terjadi pada siapa? Sahabat Umar radhiyallahu anhu. Lamma tu'ina kana yughma 'alayh. Kita tahu kisahnya. Umar radhiyallahu anhu apa? Ditusuk ketika mengimami salat subuh. Kemudian sempat sakit beberapa hari. Dan beberapa hari ini sama dengan kejadian yang dialami oleh Nabi SAW. Beberapa kali beliau pingsan. Dan setiap kali beliau tersadar, apa yang dikatakan? Asallan nasu. Apakah orang-orang sudah sholat? Dan subhanallah, beberapa kali kita mengingatkan betapa banyak orang tua melihat anaknya di waktu subuh seperti ini belum bangun, adem ayam saja, biasa-biasa saja, santai-santai saja. Tapi begitu nanti jam 6, anaknya belum bangun karena akan berangkat sekolah, langsung ke dandaban. Langsung apa? Teriak-teriak. Nak sekolah, nak sekolah. Subhanallah. Maka orang tua seperti inilah yang melahirkan generasi yang mengabaikan salat. Mereka lah yang telah mendoktrin anak-anaknya bahwa dunia lebih penting daripada salat. Allahumma musta'an. Dan itu fakta yang kita lihat. Berapa waktu yang lalu, gitu ya? Mungkin sekitar 2 pekan yang lalu, gitu ya? Itu ketika saya sedikit mendengar anak yang nomor 3 itu sedang sekolah online, gurunya menanyakan, Mbak ini bangun jam berapa? 5:30. Mas ini bangun jam berapa? Jam 6. Ini bangun jam berapa? 6:30. Subhanallah. Padahal ini sekolah Islam. Gitu ya. Dan kadang seperti ini. Fakta lainnya. Bahwa sebagian orang tua menganggap anaknya bisa salih-salihah kalau sudah dimasukkan sekolah Islam. Tanpa kemudian apa? Ada dukungan di rumahnya untuk mempraktekkan apa yang diajarkan di sekolah tersebut. Ini fakta yang miris. Gitu ya. Anaknya disekolahkan sekolah Islam, tapi orang tuanya tidak memperdulikan. Bagaimana si anak ini mempraktekkan apa yang diajarkan di sekolah? Sehingga sering terjadi adalah apa? Di sekolah dibangun dan balik ke rumah dihancurkan. Anak dibiarkan melihat televisi, anak dibiarkan dipegangi HP. Dan kemudian selalu menghadapkan anaknya apa menjadi saleh dan salihah. Dan ketika itu tidak terjadi, yang di sekolah yang disalahkan sekolahnya. Allahumma musta'an. Maka subhanallah, penggalan ini seharusnya apa mengingatkan kepada kita semua tentang kedudukan salat. Setelah Nabi SAW mendapatkan jawaban bahwa waktu salat telah masuk, beliau pun mengatakan, Muru Bilalan fal yu'adzin wa muru Aba Bakrin an yusalliya lin nasi aw qala bin nas. Maka beliau pun memerintahkan kepada para sahabat agar memerintahkan Bilal untuk azan. Perintahkan apa? Bilal azan. Dan perintahkan Abu Bakar agar supaya Abu Bakar apa? Mengimami orang-orang. Sebagaimana kita tahu dalam hadis sebelumnya itu terjadi mulai hari apa? Jumat. Ketika Abu Bakar mulai mengimami manusia. Dan di sini kita tahu kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Salah satu sosok yang begitu dibenci oleh kelompok Syiah Rafidhah. Dan diam-diam mereka terus menyebarkan akidahnya di negeri tercinta ini. Maka kita perlu waspada. Kalau kita mencintai negeri kita ini, di mana kita bisa menegakkan tauhid, di mana kita bisa menegakkan salat 5 waktu dengan tenang. Maka bentuk kecintaan kita kepada negeri ini kita wujudkan dengan apa? Waspada, terus belajar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menanamkannya dengan baik kepada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Satu sosok yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan para ulama sepakat manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Apa buktinya? Lianna an-nabiy sallam ihtara min baini sahabati kullihim imaman muslim muslimina fi dinihim. Karena ternyata Rasulullah SAW memilih beliau dari sekian banyak sahabat. Sekian banyak, iya. Beliau berangkat melaksanakan Fathu Mekkah dengan 10.000 pasukan. Kemudian di tahun ke-10 Hijriah ketika beliau apa? 2 tahun kemudian. Ketika beliau berhaji, berhaji bersama Rasulullah SAW 100.000 sahabat. Berarti sahabat waktu itu sudah sangat banyak. Lebih dari seluruhnya berangkat haji. Ini pilih hanya satu orang. Tentu orang pilihan. Rasulullah tidak akan sembarangan memilih orang untuk apa? Menjadi imam. Oleh karenanya, ini salah satu alasan. Walaupun di sini kita tidak mendapati riwayat ini, gitu ya. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan ketika nanti ada perbedaan pendapat antara orang-orang Ansar dan Muhajirin. Siapa yang layak untuk menjadi pemimpin? Maka Umar, seseorang yang dikenal dengan kecerdasannya, dengan firasatnya, dengan ilhamnya. Beliau memberikan alasan yang sangat jitu. Kenapa yang layak menjadi pengganti Rasulullah SAW menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Apa kata Umar? Umar mengatakan, Radiyahu Rasulullah SAW li dinihi, afala nardahu li dunyana. Rasulullah SAW telah ridha kepada Abu Bakar dalam urusan apa? Agama kita. Apa buktinya Rasulullah SAW ridha terhadap agama? Dipilih jadi imam. Apakah kemudian kita tidak ridha Abu Bakar sebagai apa? Imam kita dalam urusan dunia. Yang akhirnya kemudian nanti akan kita baca juga, seluruh kaum muslimin sepakat untuk membaiat Abu Bakar. Kemudian ceritanya berlanjut. Tentu kita sudah sebutkan sebelumnya, Rasulullah SAW dirawat di rumah Ummul Mukminin Aisyah. Dan tentunya tidak hanya Aisyah yang ada waktu itu, istri-istri yang lain juga ada. Maka mendengar perintah ini, sang istri menjawab, فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ. Sesungguhnya bapakku itu orangnya apa? Mudah terenyuh, mudah sedih. إِذَا قَامَ ذَلِكَ الْمَقَامَ بَكَى فَلَا يَسْتَطِيعُ. Kalau beliau berada dalam posisi ini nanti, beliau hanya akan nangis dan tidak bisa sholat. Karena posisi beliau nanti apa? Imam. Dan merasa memikul tanggung jawab terhadap makmum, dan beliau mudah sekali apa? Terenyuh, sedih. Falau amarta ghairahu. Seandainya engkau perintahkan selain beliau, Dalam sebagian riwayat dikatakan yang diusulkan siapa? Mur Umar an yusalliya bin nas. Coba perintahkan Umar agar Umar yang salat bersama manusia, artinya menjadi imam. Kemudian Rasulullah SAW pingsan lagi. Thumma ughmiya alaihi fa'afaqa. Kemudian beliau pingsan. Dan siuman lagi, tersadar lagi. Dan setiap kali beliau mengalami kejadian seperti itu terjadi beberapa kali dalam waktu yang singkat, begitu ya. Muru Bilalan falyu'adhdhin wa muru Abu Bakrin an yusalliya lin-nas. Dan subhanallah, ini kembali menegaskan kepada kita betapa berat yang dialami Rasulullah. Siuman sebentar, tersadar sebentar, ngomong sedikit, pingsan lagi. Tersadar lagi, ngomong sedikit, pingsan lagi. Dan setiap kali tersadar, apa yang beliau katakan? Muru Bilalan falyu'adzin wa muru Aba Bakrin an yusalliya linnas. Beliau selalu mengatakan, perintahkan kepada Bilal agar mengumandangkan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk apa? Menjadi imam. Tapi setiap kali beliau mengatakan demikian pula Ummul Mukminin Aisyah maupun istri yang lain, di sini disebutkan Hafsah mengatakan inna Abu Bakar rajulun asif idza qama dzalikal maqama baka fala yastati'u falau amarta ghairahu. Selalu ditimpali, sesungguhnya Abu Bakar itu orangnya mudah sedih, mudah terenyuh. Jika dia berada dalam posisi imam, dia akan menangis dan tidak bisa menunaikan, menuntaskan salat. Seandainya engkau perintahkan selainnya. Dan ini berulang. Muru Bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin falyusalli bin-nas. Kemudian Nabi SAW lagi-lagi mengatakan, perintahkan Bilal supaya azan dan perintahkan Abu Bakar supaya menjadi imam. Fa inna kunna sawahibu aw sawahibatu Yusuf. Dan kemudian Rasulullah menegur istri-istrinya ini dengan mengatakan sesungguhnya kalian ini seperti teman-temannya Yusuf. Kemudian diceritakan thumma inna Rasulullah sallam wajada hiffatan. Rasulullah SAW dikatakan mendapati keringanan. Ini kalau kita terjemahkan letter lex. Artinya beliau mendapatkan semangat kekuatannya. Dan ini wallahu alam yang saya dengar dan mungkin saya alami juga dari beberapa orang. Bahwa orang yang sakit parah yang kemudian meninggal biasanya mengalami ini. Di saat sebelum meninggal kelihatannya apa? Kayak sembuh. Kemudian setelah keadaan ini mulai drop sampai meninggal. Maka ini yang juga apa? Dialami oleh Nabi SAW. bahwa beliau kemudian merasakan enak, gitu ya, punya semangat, punya kemampuan untuk mengerjakan salat. Nah, lagi-lagi Syekh Abdul Razak mengingatkan poin ini. Beliau mengingatkan, ولنتأمل في هذا الاهتمام البالغ بأمر الصلاة. Mari kita cermati. Di mana kemudian nanti akan disebutkan cerita selanjutnya. Ketika Nabi SAW merasa apa? Ringan tadi, merasa sehat tadi. Beliau menyuruh orang untuk memapah beliau ke masjid mengerjakan sholat. Padahal dalam sakit yang parah seperti itu. Sakit yang berat seperti itu. Maka beliau mengingatkan. Ini menunjukkan apa? Perhatian beliau yang begitu dalam terhadap urusan salat. Bihilafi hali kathirin minan nasi alladzina yushghiluhum anis salati adna sawagil. Ini berbeda dengan kondisi kebanyakan manusia yang mereka tersibukkan dari salat, mengabaikan salat. Kenapa? Karena hanya kesibukan yang paling remeh. Oh, baca artikel di HP-nya belum selesai, saya sebentar. Salatnya nanti dulu. Ini kesibukan, Masya Allah. Apa kesibukan apa? Cuman baca sesuatu yang mungkin tidak penting juga. Wa yasrifum anha atfahis sawarif. Dan mereka bisa berpaling dari salat hanya karena apa? Sesuatu yang paling remeh. Wala yubaluna biha. Banyak tidak memperhatikan tentang salat. Bal inna katsiran minhum la yu'ti as-salata illa fadla waqtihi wa la yahtammu biha. Dan banyak orang tidak memberikan untuk salat kecuali apa? Sisa waktunya saja. Yang subhanallah, padahal ini adalah tiang agama yang tentunya pahalanya sangat besar dengan kedudukannya sebagai rukun Islam yang kedua, sumber kebahagiaan dunia dan akhirat, yang kalau kita benar-benar mengimani akhirat kita, kita akan rela meninggalkan apapun demi salat kita. Sebagaimana orang digaji sebulan 4 juta. Besar atau kecil? Besar begitu ya, sudah lebih dari UMR untuk daerah Madiun, Magetan dan sekitarnya. Padahal 4 juta ini kalau kita bagi 25 hari kerja, itu hanya berapa? Hanya 80 ribu kalau nggak salah. Rp80.000 untuk 8 jam kerja. Berapa per jamnya? Hanya 10.000. Subhanallah. Itu rela meninggalkan apa saja, keluarganya ditinggal, anaknya ditinggal dari pagi sampai sore. Sedangkan salat, siapa yang salat di antara kita? Satu waktu salat 1 jam. Salat subuh tadi kita kerjakan berapa jam? 1 jam? Tidak sampai. Setengah jam? Tidak sampai. Tapi seakan perhatian kita ini hanyalah apa? Pengisi waktu yang tersisa. Allahumma musta'an. فعند أدنى مرض كزكام خفيف أو تعب يسير يتخلف عن الصلاة. Sebagian yang masih sholat tapi tidak peduli tadi apa? Ketika dia terkena sedikit sakit, flu ringan, capek sedikit, sudah apa? Tidak mau sholat. Maksudnya tidak mau sholat jamaah. Wa yata'allalu bi annahu maridun. Alasannya apa? Sedang sakit. Orang sakit kan punya apa? Rukhsah. بينما كان الرجل في زمن الصحابة يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Sedangkan dulu, dan ini yang terjadi pada Rasulullah, orang itu sampai dipapah, dibawa dua orang agar bisa apa, berangkat salat jamaah, diletakkan di saf. Kemudian ketika Rasulullah mendapatkan semangat untuk apa bisa mengerjakan salat, beliau pun mengatakan, "Unzur liman attaqiu alaihi." Faja'at Bariratu wa rajulun akharu fattaka'a alaihima. Maka beliau pun mengatakan, "Coba carikan orang yang saya bisa apa bertelekan, berpegangan kepadanya untuk pergi ke masjid." Tentu kita tahu masjid bersebelahan dengan, atau rumahnya Aisyah bersebelahan dengan masjid, bukan jarak yang jauh. Maka datanglah apa Barirah, pembantunya siapa? Aisyah, dan seorang laki-laki lain, budak juga, yang namanya disebutkan Naubah. Fattaka alaihima. Maka beliau pun apa? Berpegangan kepada dua orang ini. Adalah dalam riwayat yang lain bahwa beliau berpegangan pada siapa? Pamannya Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa kemungkinan adalah ketika baru berdiri dari di rumah itu adalah tadi budaknya yang mengantar atau yang membawa beliau. Ketika sudah masuk masjid kemudian dibawa oleh Abbas dan Ali radhiyallahu anhu. Falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba liyanqisa. Kita tahu posisi rumahnya Rasulullah SAW itu agak di depan. Jadi ya. Maka ketika beliau masuk, ujung mata Abu Bakar As-Siddiq yang sedang menjadi imam melihat ini. Dan ini menegaskan bahwa melihat ke tempat sujud adalah hukumnya apa? Sunnah. Mencermati kedatangan Rasulullah SAW ini, Abu Bakar hendak mundur. فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ مَكَانَهُ حَتَّى قَضَ أَبُوْ بَكْرٍ صَلَاتَهُ. Maka Rasulullah memberikan isyarat kepadanya supaya Abu Bakar tetap di tempatnya sampai Abu Bakar kemudian apa? Selesai mengerjakan salat. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ عَسَلَّمْ قُبِضَ. Kemudian Rasulullah apa wafat. Tentu kita tahu kejadian ini tidak dalam momen itu langsung. Ya. Sebagaimana cerita yang disebutkan Anas ibn Malik, terakhir kali yang Anas ibn Malik melihat Rasulullah SAW adalah di sholat subuh di hari Senin. Beliau membuka tirai rumahnya, melihat para sahabat tersenyum. Mereka salat bersama Abu Bakar, kemudian menutup lagi tirainya, dan kemudian wafat di waktu duha di hari Senin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berita itu mulai tersebar. Begitu mendengar berita ini, apa yang dikatakan Umar? Faqala Umar, wallahi la asma'u ahadan yadhkur anna Rasulullah qubidha illa dharabtuhu bi sayfi hadha. Umar yang kita katakan di awal begitu dalam kesedihan, atau dikarenakan harapan yang begitu besar bahwa Rasulullah SAW ini tidak meninggal, tapi beliau ini pingsan sebagaimana kejadian sebelumnya, pingsan, sadar lagi, pingsan, sadar lagi. Maka beliau mengatakan, demi Allah, tidaklah aku mendengar seseorang mengatakan bahwa Rasulullah SAW meninggal kecuali aku akan sabet dengan pedangku ini. Wa kana an-nasu ummiyyin lam yakun fihim nabiyyun qablahu. Dan manusia waktu itu adalah kebanyakan manusia yang buta huruf, yang tidak ada, yang belum pernah ada nabi tengah-tengah mereka sebelumnya. Ini kejadian pertama dan terakhir muncul seorang nabi di kalangan orang Arab waktu itu. Kalau Bani Israel sudah berkali-kali bergonta-ganti nabi salawatullahi alaihim ajma'in, maka ini yang menimbulkan apa? Kegagetan. Fa'asbahu fi amrin, ini keterangan Syekh Abdul Razak. Fa'asbahu fi amrin askal alaihim lil ghayah. وجاءتهم فاجئة أذهلتهم وطاشت الأقول وإلا لو كان فيهم نبي قبله وانتهت حياته بالوفاة لعلموا من ذلك أن شأنه مثل شأن ذلك النبي. Maka mereka mengalami sesuatu yang membuat iskal. Dan ini kejadian yang sangat mengagetkan mereka, sehingga digambarkan oleh beliau akal seakan hilang. Karena seandainya seperti Bani Israel yang datang nabi, nabinya meninggal, datang lagi nabi yang lain, mereka biasa menghadapi kematian seorang nabi. Fa'amsakan nas faqalu ya Salim intalik ila sahibi Rasulullah sallam fad'uhu. Maka orang-orang apa? Menahan diri. Ya, berani yang ngomong tadi siapa? Umar. Kemudian mereka mengatakan, wahai Salim, pergilah kepada sahabatnya Rasulullah SAW, panggillah dia. Siapa yang maksudkan pergilah kepada sahabatnya Rasulullah SAW, padahal di situ berkumpul para sahabat? Tidak lain tentunya dimaksudkan adalah Abu Bakar. Dan lagi-lagi ini menegaskan kedudukan Abu Bakar, bahwa di mata para sahabat pun mereka punya julukan khusus. Mereka para sahabat, tapi menyebut Abu Bakar dengan julukan khusus, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang selalu menemani beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian diceritakan, fa'ataitu Abu Bakrin wa huwa fil masjid. Fa'ataituhu abki dahishan. Maka aku pun mendatangi, Salim menceritakan, aku mendatangi Abu Bakar dalam kondisi Abu Bakar sedang di masjid. Maka aku mendatangi Abu Bakar sambil menangis sedih. Falamma ra'ani qala aqubida Rasulullah sallam. Begitu melihat orang datang nangis terseduh-seduh seperti itu, dan tahu bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit seperti ini, apa yang pertama kali ditanyakan Abu Bakar? Apakah Rasulullah meninggal? Salim tidak menjawab. Salim memberikan ucapan lain, Inna Umar la yaqul la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah qubida illa darabtuhu bi sayfi hadha. Dia melaporkan perkataan Umar. Umar berkata, tidaklah aku mendengar seorang pun yang mengatakan bahwa Rasulullah telah meninggal kecuali aku akan menyabetkan pedangku ini kepadanya. Faqala li intalik. Maka Abu Bakar mengatakan kepadaku, pergilah. Fantalaktu ma'ahu faja'ahu wan nasu qad dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun pergi bersama beliau Abu Bakar. Maka kemudian datanglah beliau Abu Bakar dan orang-orang telah apa? Berkumpul di seputar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdesakan di sana. Faqala ya ayyuhan nas afriju li fa'afraju lah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai sekalian manusia, berilah aku jalan. Maka mereka pun apa? Melonggarkan jalan, memberikan jalan kepada Abu Bakar. Faja'a hatta akabba alaihi wa masahu. Maka datanglah Abu Bakar sampai kemudian memeluknya. Memeluknya maksudnya kemarin yang kita katakan, yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, beliau memegangi apa? Lengan Rasulullah, mencium Rasulullah. Kemudian membaca firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau meninggal sebagaimana mereka apa? Meninggal. Thumma qalu, maka orang-orang pun mengatakan, ya sahiba Rasulillah, aku bidha Rasulillah sallam. Wahai temannya Rasulillah, apakah Rasulullah sallam telah meninggal? Qala na'am. Maka Abu Bakar menjawab, iya. Tentu ada bagian yang lain kemarin yang kita bacakan. Kemudian Abu Bakar apa? Berkhutbah. Fa'alimu annahu anna qad sadaq. Mereka pun tahu bahwa Abu Bakar berkata benar. Kemudian mulai muncul pertanyaan-pertanyaan lain ketika mereka sudah yakin Rasulullah SAW meninggal. Qalu ya sahiba Rasulillah ayusalla ala Rasulillah sallam. Wahai temannya Rasulillah, apakah perlu disolati atas Rasulillah? Qala na'am. Abu Bakar mengatakan iya. Qalu wa kaif. Mereka mengatakan, lalu bagaimana cara kita mensolati? Qala yadkhulu qawmun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujun. Thumma yadkhulu qawmun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujun hatta yadkhul an-nasu. Maka Abu Bakar menerangkan bagaimana cara mensolati Rasulullah. Silakan masuk sebagian orang, bertakbir, salat, mendoakan, kemudian keluar. Kemudian masuk lagi sebagian orang lain, bertakbir, salat, dan berdoa, kemudian keluar. Sampai seluruh manusia bisa apa? Masuk. Dan ini juga di antara alasan kenapa pemakaman Rasulullah SAW sampai tertunda. Karena menunggu selesainya orang mensolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan seperti tuduhan keji orang-orang Syiah Rafidhah bahwa para sahabat sibuk untuk apa? Berebut kekuasaan. Na'udzubillah min dzalik. Maka lebih baik orang-orang Syiah Rafidhah ini membuat agama yang baru. Karena sebenarnya mereka adalah bukan lagi bagian dari Islam. Begitu dengkinya dengan generasi terbaik, manusia-manusia terbaik ini. Kemudian orang-orang bertanya, qalu ya sahiba Rasulillah ayudfanu Rasulullah? Qala na'am. Wahai temannya Rasulullah, apakah dimakamkan Rasulullah? Beliau pun mengatakan na'am, iya. Qalu aina? Mereka bertanya lagi, di mana mau dimakamkan? Qala fil makanil ladzi qabadallahu fihi ruhahu. Abu Bakar pun menjawab, di tempat yang Allah mengambil di tempat tersebut apa? Ruhnya. Yaitu di kamarnya Ummul Mukminin Aisyah. Thumma amarahum an yughassilahu banu abih. Wasama al-muhajirun yatashawarun. Kemudian memerintahkan supaya apa? Rasulullah SAW dimandikan. Dan yang diperintahkan memandikan siapa? Saudara-saudaranya dari bapaknya. Waktu itu akhirnya yang memandikannya adalah Ali radhiyallahu anhu. Sepupu-sepupunya. Jadi, kemudian ketika Ali dan sepupu-sepupunya masih memandikan Rasulullah, wajtama'al muhajiruna yatasyawarun. Orang-orang muhajirin pun berkumpul untuk bermusyawarah. Kenapa? Karena manusia tidak boleh kosong dari kepemimpinan. Kita mungkin pernah mengalami, gitu ya. 98 misalnya, atau dalam beberapa kejadian, ketika dirasakan oleh sebagian orang ketidakhadiran kekuasaan, ketidakhadiran aparat, mereka berbuat sesuka hati. Maka itulah yang menjadi pertimbangan para sahabat sambil menunggu apa pemakaman Rasulullah SAW. Mereka memusyawarahkan siapa yang layak kemudian menjadi pengganti Rasulullah SAW. Faqalu intalik bina ila ihwanina minal ansar. Nudhilhum ma'ana fi hadhal amri. Mari kita pergi kepada saudara kita dari kalangan ansar. Kita ajak mereka bersama-sama membicarakan masalah ini. Karena orang-orang Ansar waktu itu juga telah berkumpul untuk apa? Membicarakan masalah ini. Sehingga ketika dua kelompok ini bertemu, faqalatil Ansar, minna amirun wa minkum amirun. Ada sebagian orang Ansar mengatakan begini saja. Kalian punya pemimpin dan kami punya pemimpin. Dan hal itu kemudian apa? Ditolak. Karena ini menyebabkan perpecahan. Tidak mungkin satu umat dipimpin oleh dua pemimpin. Faqala Umar ibn al-Khattab. Maka kemudian Umar ibn al-Khattab setelah tadi menolak usulan adanya dualisme kepemimpinan, beliau kemudian mengusulkan Abu Bakar, salah satunya dengan dalil tadi bahwa Abu Bakar telah direstui oleh Rasulullah menjadi imam. Kemudian beliau juga membaca ayat di surat At-Taubah ayat 40. Man lahu mithlu hadhi thalath. Coba di siapa di antara kita yang memiliki tiga sifat di sini? Apa itu? Thaniyatsnaini idh huma fil ghar. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Inna Allaha ma'ana. Dua orang yang keduanya di dalam gua. Ini sifat yang pertama. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika dia mengatakan kepada temannya. Ini sifat yang kedua, dianggap sebagai teman. Makanya tadi apa? Julukannya Abu Bakar itu sahibah Rasulullah SAW. Dia mengatakan kepada temannya, apa? Tidak perlu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sifat yang ketiga dikatakan awal, Allah bersama kita. Subhanallah. Ini cerdasnya Umar. Ayat yang pendek ini telah memberikan tazkiyah, rekomendasi atas keutamaan Abu Bakar dari tiga sisi. Man huma? Siapakah yang dimaksudkan dua orang ini? Tentu yang pertama Rasulullah dan yang kedua siapa? Abu Bakar. Qala thumma basata yadahu fabaya'ahu. Kemudian Umar mengulurkan tangannya membaiat Abu Bakar, wa bayya'ahu an-nasu bai'atan hasanatan jamilatan. Bai'at. Akhirnya orang-orang pun juga membaiatnya dengan bai'at yang baik dan indah. Nah, ini yang bisa kita bacakan di pagi hari ini tentang kisah detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada dua hadis dan akan kita sambung dengan bab berikutnya nanti insyaallah di pertemuan berikutnya tentang peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.